tulis solah ijnabun najasah bi'ayyabta'ida anha al-musalli wa yakhlu minha tamaman fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi allati yaqifu 'alayha lis-salah. Di antara syarat-syarat salat adalah menjauhi najis, atau bisa juga dikatakan bersih dari najis, yaitu orang yang sholat menjauhkan dirinya dari najis tersebut. Wa yakhlu minha tamaman, betul-betul kosong sempurna, tidak ada najis sama sekali. Di mana? Fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi allati yaqifu 'alayha lis-shalah, yaitu di badannya, di pakaiannya, pakaian yang dia pakai, dan lokasi atau tempat di mana dia berdiri di atasnya untuk mengerjakan salat. Kalau begitu mungkin dia pakai sejadah, sejadahnya harus suci. Atau enggak pakai sejadah, tempat dia mengerjakan sholat itu adalah suci. Wan najasah, apa itu najis? Najasah itu adalah qadharun, kotoran, makhsusun, yang khusus atau yang dikhususkan. Jadi tidak semua yang disebut namakan kotoran, tapi kotoran yang khusus. Yamna'u jinsuhu as-salata, di mana dari jenis kotoran itu menghalangi untuk mengerjakan salat. Kalmaitah, seperti bangkai. Wadam, darah. Wal khamar, dan khamar. Wal baul, kencing. Wal ghaid, tinja, kotoran manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Qala Ibnu Sirin, Ibnu Sirin mengatakan, ighsilha bil ma, yaitu cucilah pakaian itu dengan air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul. Istanzihu, yakni bersihkanlah diri kalian dari kencing. Fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh kencing. Yakni orang yang tidak istinja, atau orang yang tidak membersihkan dirinya dari kencing, adalah penyebab dari azab kubur. Di antaranya hadis Ibnu Abbas, dikeluarkan Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, keduanya sedang diazab. Lalu Nabi menyebutkan sebabnya, amma ahaduhuma fala yastatiru min baulihi. Adapun salah satu di antaranya tidak yastatir, boleh jadi tidak membersihkan, di tafsir ulama tidak menjaga kainnya dari najis, dari kencing. Di antaranya adalah dia kencing, lalu kainnya kena oleh najis, dan dia itu tidak perhatikan. Yang kedua maknanya adalah dia tidak beristinja, ya. Maka azab kubur disebabkan oleh itu. Wa amara sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata an taghsila thawbaha idza asabahu damul hayy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita untuk membasuh atau mencuci kainnya apabila ditimpa oleh darah haid. Ya, darah haid. Wa tusalli fihi, setelah dibasuh, dicuci, maka wanita tadi memakai kain tersebut untuk sholat. Kalau sudah bersih. Wa amara bidalkin 'alaini thumma shalla thumma shallata feehima. Nabi memerintahkan untuk menggosokkan atau menggesekkan atau menyapukan sandal kemana? Ke tanah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antaramu dia ingin sholat, hendaklah dia melihat di bawah telapak sandalnya. Apabila ada najis, hendaklah dia sapukan. Ya, ini perintah Nabi untuk menyapukannya. Kemudian perintah Nabi untuk mengerjakan sholat dengan memakai dua sandal itu. Wa amara bi sabbil ma'i 'alal bawl alladhi hasal fil masjid. Nabi juga memerintahkan untuk menuangkan air ke kencing yang terjadi di dalam masjid. Kisah A'rabi, orang Arab pedalaman yang datang ke masjid, datang dia kepada Nabi, ya, berbicara dengan Nabi. Taunya dia pergi kencing dia dalam masjid. Tapi bukan datang untuk mengencingi masjid, tidak. Dia lihat kondisi masjid di dalam di luar hampir sama. Lalu dia kencing. Sedang kencing, sahabat menghardiknya. Lalu Nabi melarang sahabat yang menghardik orang yang sedang kencing. Ya. Lalu Nabi biarkan dia. Tapi bukan misalkan ini mau kencing, ya, jangan biarkan dia kencing dalam masjid. Tapi dia sudah kencing. Lalu setelah itu Nabi meminta untuk datangkan air, lalu tuangkanlah air ke tempat lokasi kencingnya itu. Wa ghayra dhalika minal adillati dalati ala ijtinabi najasah. Dan selainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan untuk menjauhi najis. Fala tasihhu salatun ma'a wujudin najasati fil badanil fi badanil musalli aw thawbihi aw al muq'ati allati yusalli 'alayha. Wa kadhalika idza kana hamilan li shay'in fihi najasah. Maka tidaklah sah salat dengan keberadaan najis di badan orang yang sholat atau di pakaiannya atau di tempat yang dia mengerjakan sholat di atasnya. Di badannya maksudnya adalah di bagian tubuh luar, ya. Najis di bagian dalam bagaimana mau mengeluarkan. Begitu juga bagi orang yang menggendong atau membawa sesuatu di situ ada najis. Ya, apa contohnya? dia menggendong sholat, dia menggendong anak yang di dalam pempesnya ada najis. Maka sholatnya tidak sah. Baik. Wa man ra'a 'alaihi najasatan ba'da sholati wa la yadri mata hadathat fa sholatuhu sahihah. Orang yang melihat najis pada dirinya setelah mengerjakan sholat, jadi maksudnya dia melihat, ini ada najis taunya, ya, tapi dia sudah sholat. Wala yadri mata hadatsa, dia tidak tahu kapan itu terjadi. Fa sholatuhu sahihah, maka sholat adalah sah. Wa kadza law kana 'aliman biha qabla shalah lakin nasiya an yuzilaha fa shalatuhu sahihatun 'ala al-qawli ar-rajih. Begitu juga bagi orang yang tahu dia sebelum salat, ya, tapi ketika dia ingin mengerjakan salat lupa dia membersihkannya, maka salatnya juga sah. Ya, ketika dia tahu, tentu dia tahunya setelah sholat. Ini kayak saya ini, celana saya tadi kena kencing. Tapi dia sudah sholat. Gitu. Sebelum dia mengerjakan sholat, dia lupa untuk membersihkannya. Maka sholatnya adalah sah menurut pendapat yang kuat. Wa in 'alima bin najasati athna'is shalah. Wa in 'alima bin najasati athna'is shalah wa amkanahu izalatahu min ghairi 'amalin katsir ka khal'in na'l wal 'imamati wa ghairihima azalahuma wa bana. Wa in lam yatamakkan min izalatiha batalatish shalah. Apabila dia tahu ada najis, kalau ya apabila dia mengetahui najis sedang sholat dan memungkinkan untuk menghilangkannya atau mencopotnya dari dirinya, min ghairi amalin katsir, tidak dengan gerakan yang banyak seperti membuka sandal atau membuka imamahnya, pecinya, dan yang lainnya, maka adalah dia buka, dia hilangkan. Wabana, dia melanjutkan ibadahnya di atas apa yang sudah ada, sebagaimana yang terjadi dengan Nabi SAW. Nabi sholat, lalu setelah itu dia buka sandalnya. Sedang sholat dia buka sandalnya. Para sahabat melihat Nabi buka sandal, buka sandal lagi dia. Ini menunjukkan para sahabat sangat cerdas. Kecerdasannya dan ketaatannya melebihi dari kecerdasannya. Ya, tidak seperti kita, tunggu aja lah dan nanti setelah sholat waktu itu tanyalah nanti. Ba'ad Nabi buka, enggak. Kecerdasannya, karena apa yang dilakukan Nabi itu pasti baik. Lalu dia buka. Setelah dibuka, setelah sholat Nabi mengatakan, kenapa kalian buka sandal? Mereka bertanya, kami melihat kamu membuka sandal, maka kami buka. Ya, lalu Nabi mengatakan, datang kepadaku Jibril mengatakan di bawah sandalku ada najis. Maka dibuka. Nabi lanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa dari mulai dia mengerjakan sholat sampai diberitahu oleh Jibril, berarti Nabi mutalabbisun bin najasah. Dia memakai pakaian yang ada najis. Dan tapi dia tidak tahu. Setelah diberitahu, dia buka karena sangat memungkinkan untuk membukanya. lalu dia lanjutkan sholatnya di atas yang sudah ada. Itu namanya bana alaihi. Ya, dia bangun, dia lanjutkan sholat di atas hal itu. Wa illam yatamakkan min izalatiha, kalau seandainya tidak memungkinkan, contoh celananya yang kena, ingat dia, oh iya kan najis nih, gimana cara buka? Dia buka celananya, setir aurahnya gimana? Ya, maka batalatis sholah, sholatnya batal. Atau bajunya misalkan dia buka, menyebabkan dia banyak gerak, ya, maka batal sholatnya. Wala tasihhu sholatu fil maqbarah, tidak boleh, tidak sah sholat di kuburan. Ghaira sholatil janazah, selain dari sholat jenazah. Adapun sholat jenazah, kalau seandainya mayat itu sudah ditanam, boleh kita sholat di atasnya, seperti sholat kita mayat di atas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam, bumi seluruhnya adalah masjid, tempat sujud, kecuali tempat kuburan atau perkuburan dan hammam, ya, atau hammam WC. Rawahu khamsa illa an-Nasa'i wa sahahu at-Tirmidzi. Hadis riwayat oleh 5 orang perawi hadis kecuali Nasa'i, dan sahihkan oleh Tirmidzi. Ditambah lagi wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alayha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atas kuburan. Ini yang banyak dilanggar oleh orang-orang yang menghantar mayat ke kuburan. Kita lihat banyak orang yang duduk-duduk di atas kuburan. Ya, kuburan yang tembok, dia duduk di sampingnya. Malah ada yang tengah-tengahnya juga duduk, mota di situ. Ini enggak boleh, haram hukumnya. Rawahu jama'ah illal Bukhari, diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala fala tattakhidhu qubur masajida, ketahuilah janganlah kalian jadikan kuburan itu sebagai tempat beribadah atau tempat salat. وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين. Bukannya sebab dilarang dari sholat di kuburan atau di samping kuburan, disebabkan kekhawatiran adanya najis, bukan itu. Akan tetapi hanyalah kekhawatiran pengagungan kuburan dan menjadikan kuburan itu sebagai yang diibadati, awthanan, berhala yang diibadati. Fal'illatu, maka sebab larangan itu adalah saddudz zari'ah an ibadatil maqburin, menutup celah terjerumusnya di dalam mengibadati yang dikuburkan. Wastatna salatul jenazah, dikecualikan salat jenazah. Fayajuzu fi'luha fil maqbarah, boleh dilakukan di kuburan. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika yukhassisuhu an-nahy. Wa dzalika yukhassisun nahya, disebabkan oleh boleh dikerjakan di kuburan karena perbuatan Nabi. Maka perbuatan Nabi mengecualikan larangan. Ya. Pada umumnya salat enggak boleh kan gitu ya di kuburan kecuali salat jenazah. Kullu ma dakhala fi ismi al-maqbara mimma hawla al-qubur la yusalla fih. Li'anna an-nahya yashmul al-maqbarata wa fina'aha alladhi hawlaha. Setiap yang masuk ke dalam nama kuburan, maka dari apa hal-hal yang sekitar kuburan, maka tidak boleh sholat di tempat itu. Ini ada kuburan, oh di sampingnya aja lah. Li'anna nahya, karena larangan mencakup kuburan, kuburan itu sendiri, wal fina'aha, terasnya, ya, yang ada sekitarnya, piring-piringnya gitulah. Kalau seandainya kuburan, maka di situ tidak boleh. Karena apa? Karena masih dalam tujuan tadi, pengagungan terhadap yang ada di kuburan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ittafaqal a'immatu annahu la yubna masjidun ala qabrin wa annahu la yajuzu daf'u maitin fi masjidin. Sepakat para a'immah, ulama-ulama, imam, bahwasanya tidak boleh dibangun masjid di atas kuburan. Ini ada kuburan, lalu dibangunlah masjid di atas kuburan itu. Dan bahasanya tidak boleh dikuburkan mayat di dalam masjid. Di dalam masjid. Fa in kana al-masjidu qabla al-qabri, jika seandainya masjid itu sebelum adanya kuburan, ghuyira, lalu dirubahlah, imma bitaswiyatil qabr, baik itu menghilangkan kuburan, bitaswiyah itu adalah meratakan, au binabshihi in kana jadidan, atau dibongkar kalau seandainya mayatnya masih baru atau kuburannya masih baru. Wa in kana al-masjidu buniya ba'da al-qabri, kalau seandainya masjid dibangun setelah ada kuburan, kuburan dulu lalu datang orang tua, kita bangunlah masjid di sini gitu ya. Fa imma yuzala al-masjid, masjidnya dihilangkan. Wa imma yuzala suratul qabri, atau dihilangkan bentuk kuburan. Ya. Fal masjidul ladzi 'alal qabri la yusalla fihi fardun wala naflun fa innahu manhiu anhu. Masjid yang ada di atas kuburan tidak boleh salat di dalam masjid itu, baik salat fardu maupun salat sunat, karena itu dilarang. Wala tasihhu salatu fil masjid alladhi qiblatuhu ila qabrin. Tidak boleh salat di masjid yang kiblatnya ke kuburan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila al-qubur. Janganlah salat menghadap kuburan. Baik. Syekh Mukbil dalam memahami ini, dia memahami bahwa kalau seandainya tidak ada pembatas antara orang sholat dengan kuburan, kalau seandainya ada pembatas antara orang yang sholat dengan kuburan, maka beliau mengatakan sholatnya sah. Ini dalam sebuah fatwa beliau yang ditanya oleh muridnya yang datang dari Indonesia. Hukum sholat di arah kiblat ada kuburan. Di masjid yang ada hukum sholat di masjid yang di arah kiblatnya ada kuburan. Kata Syekh, kalau seandainya kuburan itu di luar bangunan masjid, ya, di luar bangunan masjid, maka sholatnya sah, kata beliau. Yang tidak boleh itu kalau seandainya di dalam masjid. Kemudian la tusalli ilaiha itu adalah tidak boleh sholat menghadapnya kalau seandainya tidak ada pembatas. Kalau seandainya ada pembatas yaitu dinding sehingga tidak nampak kuburan, maka itu menurut beliau sudah sah. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, harus ada lagi dinding untuk perkuburan, sehingga ada dua dinding yang terpisah antara dinding masjid dengan dinding perkuburan. Ya, wallahu ta'ala alam. Wala tusallu wala tasihhu as-salatu fil husyush wa hiya al-marahid al-mu'addat wal mu'addat lil qada' al-hajah. Tidak boleh sholat di WC-WC yang disiapkan untuk buang hajat. Husyush itu adalah marahid. Marahid itu adalah WC, tempat memang buang air ini betul, untuk qada hajah. Fayumna'u minas salatihi fi dakhil husy likawni mu'addan lin najasyah. Maka dilaranglah sholat di dalam husy atau WC itu, karena tempat itu dipersiapkan untuk najis. Karena orang memang buang najis di situ. Walianna syari'a mana'a min dzikrillahi fihi, fas-shalatu aula bil man'i li'anna al-husyush tahduruha syayatin. Karena syariat melarang zikir, berzikir kepada Allah dalam WC, maka sholat lebih utama untuk dilarang. Kalau berzikir aja dilarang, apalagi sholat. Dan disebabkan husyus atau WC itu dihadiri oleh syaitan. Dan tempat syaitan, ya. Makanya doa kita berlindung kepada Allah dari, ya, al-khubuthi wal-khaba'ith, dari jin. Wala tasihhu salatu fil hammam, tidak sah solat di hammam. Hammam itu apa? Wal mahallul mu'addu lil-iqtisal, tempat yang disiapkan untuk mandi. Ya, ini pemandian umum, oh, itulah. Atau pemandian. Li'annahu mahallun mahallu kashfil awrat wa ma'wa syayatin wal man'u yashmulu kullama yughliqu 'alayhi babul hammam fala tajuzu salatu fihi kullama yughliqu 'alayhi babul hammam. Hammam tadi adalah tempat yang disiapkan untuk mandi. Kenapa dilarang di situ? Karena di situ tempat membuka aurat. Ya, menyingkap aurat. Dan dia adalah tempat setan. Larangan meliputi seluruh yang dikategorikan pintu hammam itu ditutup. Berarti misalkan ini hammam, ini pintu hammam. Di sini ada kosong, baru mandinya sebelah sana. Maka apapun yang ditutup oleh pintu hammam ini, maka di dalamnya enggak boleh untuk sholat. Ya, fala tajuzu sholatu fihi, tidak boleh sholat di dalamnya. Karena itu dikategorikan sebagai hammam, walaupun tidak tempat sholat. Contohnya itu tempat menyalin, salinan, tukar baju. Ya, sementara yang hammam yang tempat untuk mandinya ada 2 meter lagi ke sananya, misalkan. Tapi pintunya di sini, pintu hammam itu boleh jadi di dalamnya banyak ya tempat-tempat mandi gitulah. Tapi pintu hammamnya di sini. Ya, kalau begitu, gimana sholat di kolam renang? Nah, masuk ke kolam renang ada pintunya, ya itu pun untuk kolam renang itu hammam, termasuk hammam. Nanti ada tempat sholat di sana, gimana? Larangannya adalah salah satu illatnya apa? Kashful aurah, mahallu kashful aurah, tempat membuka aurat. Baik, jadi kalau begitu orang yang mau bikin kolam renang, dia buat tempat sholat yang terpisah. Terpisah bagaimana? Dibatasi oleh dinding, tempat masuknya berbeda. Ya, maka dia sudah tidak dikatakan lagi bagian dari hammam. Baik, wala tasihhu sholatu fi a'tanil ibil wa hiya al-mawatin allati tuqimu fiha wa ta'wi ilaiha. Tidaklah sah solat di tempat tempat berkumpulnya unta. Jadi unta ini ya, yaitu a'tan, yaitu mawatin, tempat allati tuqimu fiha wa ta'wi ilaiha, tempat dia berdiri dan tempat dia nginap. Jadi biasanya kalau unta itu dibikinin lingkaran gitu ya, dengan apa, pagar. Ah, disitulah dia makanlah, tidurlah, dan aktivitas di situ. Ah, itulah namanya a'tanil ibil. Kalau bagi kita kan gambarnya, oh itu kandang, kandang unta, kandang kambing, ya. Kandang sepertinya gambaran kita adalah ada atap dan seterusnya. Ya. Nah, jadi karena itu yang terbayang bagi kita. Bagi orang Arab enggak. Tempat berkumpulnya kambing luas, terbuka aja, itu dikelilingi dengan pagar misalkan. Ya, keberadaan dia di sini dan di luar sama. Begitu juga dengan unta. Ya, kadang-kadang disebutkan dengan marabitul ghanam, tempat kumpulnya kambing diterjemahkan dengan apa, sholat di kandang kambing. Maka orang pikir, ngapain sholatnya susah-susah cari kandang kambing untuk sholat. Orang misalkan sekarang ini dia adalah orang yang mengembala unta, Tentu ada tempat dikumpulkan unta. Boleh jadi dia ngerjain untanya terus datang masuk waktu sholat. Dia jauh di padang pasir nih. Sudah dia sholat di situ. Bolehkah sholat di situ? Atau dia meminggir keluar dari tempat itu? Begitu. Tidak boleh dia sholat di tempat-tempat yang kumpulnya, tempat kumpulnya unta itu. Ya. Qala Syekh Taqiyuddin nuhiya 'ani sholati fi awtaniha, dilarang sholat di tempat dikumpulkannya unta tadi, tempat dia di situ, dikasih makan di situ, seterusnya, li'annaha ma'wa syayatin, karena dia adalah tempat syaitan. Kama nuhiya 'ani sholati fil hammam, sebagaimana dia dilarang untuk sholat di tempat mandi. Lianna ma'wa syaitin, fa inna ma'wa al-arwah al-khabithah ahqu an yujtanab as-salatu fih. Karena tempat ruh-ruh yang jelek yang akan mengganggu kita tentu lebih utama dijauhkan salat darinya. Ya. Jadi di sini jelaskan kenapa unta di tempat kumpul unta. Tapi bolehkah? Nah, di antara riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW sholat menghadap ke unta. Dia berangkat, terus untanya apa nama duduk, boleh sholat di situ. Ya, karena dia bukan bukan autanil ibil, bukan tempat dikumpulkannya ibil, ya apa? Unta tadi di mana dia situ makan, situ tidur, situ terusnya. Baik. Masih sisa sedikit, kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Ah. الفلاح حي على أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب kita lanjutkan وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير dimakruhkan salat di tempat yang di tempat itu terdapat gambar-gambar qala al-imam ibn qayyim Imam Ibn Qayyim dia mengatakan wa huwa ahaqqu bil karahati minas salati fil hammam. Salat di tempat yang di tempat itu ada gambar-gambar lebih berhak lebih utama kemakruhannya kebenciannya daripada salat yang dikerjakan di hammam. Karena karahata as-salati fil hammam imma likawnihi madhannat an-najasah wa imma likawnihi baital syaitan wa huwa sahih. Karena dibenci salat di hammam boleh jadi disebabkan dia adalah tempat kemungkinan ada najis. Madhinnah tempat kemungkinan atau disebabkan karena dia tempat setan atau rumahnya setan dan ini adalah as-sahih pendapat yang sahih wa amma mahallus suwar adapun tempat yang ada gambar-gambarnya fa madhinnatu syirk maka ini tempat terduganya kesyirikan tempat terduganya syirik wa ghalibu syirkil umam pada umumnya syirik umat-umat kana min jihati suwari wal kubur berasal dari sumbernya gambar-gambar dan kubur. Jadi kalau ada gambar orang, gambar maka ini tentu sangat dibenci. Ayuhal muslim, wahai muslim, alaika bil inayati bi salatik. Perhatikanlah salatmu. Fatatahhar minan najasati qabla dukhuliha fiha. Maka bersucilah dari najis sebelum masuk ke dalam solat. Wa tajannab al-mawadhi' al-manhiya 'anil salati fiha. Dan jauhilah tempat-tempat yang dilarang untuk mengerjakan solat di dalamnya. Litakuna salatuka sahihatan ala wafqi ma syar'ahu Allah agar salatmu sah sesuai dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah wala tatahawan bi syai'in min ahkamiha wala tatasahal fihi. Jangan anggap enteng sedikit pun dari hukum-hukumnya, dan jangan pula mempermudah-mudah. Fa inna salataka amudu dinik, karena salatmu itu adalah tiang agamamu. Mata istiqamat istiqamat din, selama salat itu istiqamah lurus, maka agama pun lurus. Wa mata ikhtallat ikhtallad din, kapan salat itu rusak, maka rusak pula agama. Waffaqallahu jami'an lima fihi al-khairu wal istiqamah. Semoga Allah waffaqanallah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya terhadap apa yang di dalamnya kebaikan dan istiqamah. Maka dengan demikian selesai sudah kajian kita terhadap syarat yang ketiga, yaitu membersihkan atau mensucikan diri kita dari najis tempat, badan, pakaian dan tempat. Baik. Sehubungan dengan apa yang saya sebutkan tadi dari fatwa Syekh Muqbil, saya akan bacakan dan terjemahkan. Dia terdapat di dalam kitab Tuhfatul Mujib ala As'ilatil Hadir wal Gharib. Bisa diturunkan di internet. Tuhfatul Mujib ala As'ilatil Hadir wal Gharib. Ya. Di halaman 83. As'ilatu Syababi Indonesia. Ya. Pertanyaan-pertanyaan dari pemuda-pemuda Indonesia. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fahadihi as'ilatun waradat min ikhwanina fi daulati Indonesia al-muslimah ila shaykhina Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i hafizahullah, yani rahimahullah, karena ini waktu nulisnya masih dia masih hidup. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang datang dari saudara-saudara kita di negeri Indonesia yang muslimah kepada Syekh kita Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i hafizahullah. As-su'alul awwal, ini soal pertama. Ma hukmu salati fil masjid alladhi amamahu maqbaratun? Apa hukum salat di dalam masjid yang di depannya kuburan? Jadi depannya kuburan, bukan belakang, bukan samping. Al-jawab, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fassalatu fil masjid alladhi amamahu maqbaratun kharijun kharijun kharija jidaril masjid sahihatun. Salat di masjid yang di depannya ada kuburan, di luar dinding masjid. Jadi kuburannya itu di luar dinding masjid. Maka solatnya sahihah, sah. Lianna nabiyya salat, lianna nahya anis salati fil masjid alladhi fihi maqbarah. Karena larangan dari solat di masjid, atau larangan sholat di masjid yang di dalam masjid itu ada kuburan. Jadi perlu kita cermati dalam bahasa Arabnya, fil masjid alladhi fihi. Fihi itu artinya di dalam. Hinya balik lagi ke masjid. Di dalam masjid itu ada kuburan. Ya, jangan diterjemahkan hukum sholat di masjid yang ada kuburan. Itu ngambang terjemahannya. Kalau ini jelas, yaitu di dalam masjid, bukan di luar masjid. Ya, bahwa larangan sholat di dalam masjid yang di dalamnya, yakni dalam masjid itu ada kuburan. Larangan sholat di masjid yang di dalam masjid itu ada kuburan. Kama ja'an Abi Said Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana ya, sebagaimana datang dari Abi Said Al-Khudri bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu illa al-maqbarata wal hammam. Bumi ini semuanya adalah masjid kecuali kuburan dan hammam. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, min hadis Jundub anin Nabi, dari hadis Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masalihihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid, inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah, ya, janganlah jadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Wa hadis, dan nambah lagi hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha, janganlah salat menghadap kubur dan janganlah duduk di atas kuburan. Fahada, dan ini, in kanatis salatu ilaiha biduni haitin au jidarin. Larangan ini, jangan salat menghadap kuburan, hal ini apabila sholat itu ke kuburan itu tanpa ada ha'id, tanpa ada dinding atau jidar. Dinding, ha'id dan jidar itu sama, ya, yakni tanpa ada dinding atau pembatas. Wa ma in kana wa amma idza wujidal jidaru aw ha'id wa hiya kharijul masjid fassalatu sahihatun insyaallah. Adapun apabila ada dinding dan dia di luar masjid, ya, kalau ada dinding tapi dia dalam masjid, ya, di dalam kamar ini misalkan, itu dalam masjid tapi di luar masjid, fassalatuhu sahihatun insyaallah, salat sah. Jadi bila tidak membahas harus ada dinding lagi, maka kita katakan ya terjadi khilaf, berarti perbedaan. Jadi ini kalau kita lihat sholat di belakang di kuburan, bagaimana di pekarangannya? Hah? Boleh atau tidak? Pekarangan itu dalam masjid atau di luar masjid? Luar masjid. Ya, di luar masjid kan? Di luar dindingnya. Kalau di dalam, apakah depan, di belakang, samping, tapi dalam masjid, itu dilarang. Nah, karena tidak duduk tentang masalah, karena ada pada umumnya adalah sholat di masjid yang ada kuburan. Lalu terjadi sekarang apa? Satu hal yang tidak dibebankan, yaitu tawaf keliling masjid. Ya, tawaf keliling masjid itu apa? Katanya untuk kehati-hatian, tawaf dulu dia. Untuk apa? Periksa ada kuburan enggak sambil keliling masjid nih. Subhanallah, enggak ada disyariatkan itu. Kalau misalkan ada kuburan di dalam masjid, kita boleh sholat di situ. Ya. Tapi beda lagi. Kalau seandainya walaupun kuburan di luar tapi masjid dibangun gara-gara kuburan, nah itu enggak boleh, itu yang pembahasan kita tadi. Karena di situ ada unsur pengagungan terhadap yang dikuburkan. Kalau itu yang terjadi, enggak boleh ke sholat di situ. Ya, Allah taala alam, mudah-mudahan bisa kita pahami, dan saya sudah membacakan secara nasnya dari bukunya Syekh. Allah taala alam. Baik, untuk pertanyaan silakan yang mau bertanya biasa, nomor biasa 0859 72727277. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali ini. Apa hukumnya menabur bunga di kuburan? Bid'ah, mubazir. Lebih baik uang untuk bunga tadi dia sedekahkan untuk orang yang meninggal dunia, lebih bermanfaat. Ustaz, apa hukumnya celana di atas mata kaki dan apa ancamannya? Celana di atas mata kaki apa hukumnya? Disyariatkan. Harus seperti itu pakaiannya. Izar mu'min nisfu saq. Ya, pakaiannya laki apa nau, pakaiannya orang mukmin itu adalah separuh betis. Ya. Lalu lanjutkan oleh Nabi dalam akhir hadis itu, wa ma asfala minal ka'bain fa finnar. Kain yang di bawah dari mata kaki maka terancam api neraka. Apa hukumnya menyemen atau menembok kuburan? Dilarang. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, wala tujassisu, ya, jangan ditembok kuburan itu. Wala tujassisul kubur, jangan ditembok kuburan tersebut. Bagaimanakah bentuk kuburan yang sesuai dengan syariat Islam? Kuburan itu ditinggikan setinggi jengkal dari tanah kuburan itu sendiri. Ya, dari tanah kuburan sendiri. Karena tanahnya ketika diangkat pasti ada yang berlebih karena ada yang kosong di dalam. Maka ditinggikan setengah jengkal. Untuk supaya jangan terkikis oleh air, boleh kita taruh kerikil di atasnya, sehingga dia tertahan. Ditaruhlah di situ batu untuk menandakan itu kuburan. Ya, untuk menandakan itu kuburan. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menambah kata sayyidina di dalam tahiyat ketika solat? Tidak boleh. Dalilnya sallu kama raaitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku solat. Nabi tidak pernah menambah sayyidina di dalam solatnya. Maka kita tidak menambah sayyidina di dalam solat kita. Ya, banyak sekali pertanyaan, kita cukupkan untuk nomor ini ke pertanyaan yang telah kita jawab. Di saat pandemi saat ini, kita sholat menjaga jarak dan membawa sejadah sendiri. Jika di saat sedang sholat berjamaah, orang yang saf di depan kita berhadas dan meninggalkan tempat sholat ingin berwudu kembali, apakah kita boleh berpindah ke depan untuk memenuhi saf yang kosong seraya sambil memindahkan sejadah kita di tempat sholat di depan? Memindahkan pindah ke tempat ke depan itu disyariatkan supaya menyambung saf yang kosong di posisinya. Lalu bagaimana dengan memindahkan sejadah jika menyibukkan dia, dia tinggalkan sejadahnya? Kalau dia menyibukkan gerakannya, menyibukkan menjadikan gerakannya banyak, maka dia tinggalkan, dia pindah ke depan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimanakah cara agar hati ini ikhlas dan menerima takdir dari Allah? Yang ana rasakan ketika ada takdir buruk yang menimpa ana yang berhubungan dengan orang lain, ana merasa sangat sakit hati, Ustaz, atas perlakuan dia kepada ana. Dan dia meminta maaf kepada ana, namun ana tidak mau memaafkan, bahkan ana tidak rida atas perlakuan dia kepada ana. Bahkan ana pun sempat berkata-kata kasar kepada dia karena saking sakit hatinya. Ana dituduh zalim dan dizalimi oleh dia. Ana dituduh dan dizalimi oleh dia. Akibat perlakuan dia itu, ana bahkan bertekad tidak pernah akan pernah memaafkan dia, Ustaz. Tapi hal yang ana rasakan akibat tidak memaafkan ini, rasa benci ana makin besar kepada dia dan sering kepikiran atas perlakuan dia dulu kepada ana. Wah, ini pertanyaan lama ini. Ya. Baiklah, ini banyak pertanyaannya, mungkin belum jawab, kita jawab yang ini ya. Yang pertama, berapa kali kita melakukan dosa kepada Allah? Tidak terhitung. Kita telah berbuat dosa kepada Allah. Allah memaafkan dosa kita. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang pemaaf. Bagaimana kalau saat ini dosa kita tidak dimaafkan oleh Allah? Kalau Allah yang memaafkan dosa kita yang terlalu banyak yang tidak bisa kita hitung, dan Allah mencintai orang yang pemaaf, maka maafkanlah dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan orang lain. Ini satu. Yang kedua, ayat Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha wa man afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah innallaha la yuhibbul zalimin. Perbuatan yang jelek dibalas dengan perbuatan yang jelek yang setimpal. Itu namanya qisas. Boleh kita balas tapi setimpal. Dulu kita sudah mempelajari tentang qisas, apa saja yang boleh dikisas, apa yang tidak. Ya gitu ya. Wa man 'afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan dia berdamai. Jadi maaf, subhanallah, aslaha, ambole yang memaafkan tapi sulit saya lupakan, itu berarti tidak ada damainya. Ya. Memaaf-maaflah tapi masih ya menyisakan bekas yang tidak bisa dihilangkan. Nah, sementara ayat mengatakan wa man afa, itu maafkan. Wa aslaha, dia berbuat baik, berdamai. Fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya Allah yang memberi. Baik. Kalau kita balas, mampu kita membalasnya dengan setimpal, boleh atau tidak? Boleh. Boleh ya. Hubung kita baik enggak kalau kita balas? Enggak akan baik. Tapi kalau kita maafkan, kemudian kita dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Sudah kita enggak dapat pahala, hubung kita enggak baik lagi. Boleh jadi dia kita perlu pada satu saat. Tapi kalau kita maafkan dan damai, hubungan kita dengan dia baik atau tidak? Baik, malahan kita terhormat. Dia akan segan sendiri. Yang kedua, Allah memberi balasan kepada kita. Ya. Dan ditutup oleh Allah, wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Maka kenapa ditutup dengan zalim? Boleh jadi orang yang membalas melebihi dari apa yang dia dapatkan. Kaki awak tinjak, wa injak le kakinya, lalu tambah le matuang kama. Itu kalau toh menginjak kakinya sama, tapi omongan yang menyakiti dia matuang kama, itu dah zalim tu. Ya, karena jiwa manusia itu, ya, enggak mau setara. apalagi di bawah. Gak mau dia, dia pengen naik ke atas. Oleh seketek ditunduk, wah tunduku kue. Alulah rasanya puih le, harus tambah cek le, ha, gitu kan? Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kezaliman. Yaitu orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Taib, anda lupa ayatnya berapa dan suratnya apa? Saya cari dulu ya. Saya cari biar ini bisa dihafal terus. Surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Innahu la yuhibbul zalimin. Ayat Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat 40. Baik. Bagaimana hukumnya sholat di sungai tempat kita berenang? Walaupun kita tidak melepaskan pakaian. Bagaimana sholat nanti ke bawah arus nanti? Hah? Nanti ke bawah arus, gimana sholat dalam air? Hah? Oh, di pinggir. Sebab disebut di sini di sungai. Ya. Tempat kita berenang lagi. Baik. Tadi kita lihat di antara kalau seandainya ini tempat mandi, kemudian kalau di kampung-kampung itu ada tempat mandi, terus ada tampe sholat ya terpisah gitu loh, dan dia tempatnya terbuka, maka itu boleh. Tapi kecuali kalau seandainya dibuat pintunya satu tempat sholatnya dalam, kan, kayak tadi kan, yang meliputi hal itu adalah yang ditutup oleh pintunya. Ya, maka itu tidak boleh. Jadi kalau yang kayak tadi, misalkan nih pematangnya, ini tempat dia mandi, kemudian ada di pinggirnya khusus dibuatkan untuk sholat, ya, maka insya Allah kalau dia terpisah nggak apa-apa, insya Allah ta'ala. Boleh. Boleh, asalkan pertama nutup auratnya dan tidak ada najis kan. Kalau ada najis enggak boleh. Bolehkah memberi nama di kuburan? Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Jadi tidak boleh. Tidak boleh, harus ada tulisan. Ya. Nabi melarang dalam hadis keluarkan oleh Nasa'i. Ya, Nasa'i, Nabi melarang ada tulisan di kuburan. Ziarah. Baik, ziarah untuk apa gunanya? Ya, itu dia. Kuburan manapun juga. Kubur neneknya, kubur nenek orang lain. Ya. Dia sudah cukup sampai tujuannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhir." Aku pernah melarang kalian untuk mengziarahi kubur, maka ziarailah karena itu mengingat akan kematian. Ya. Tak mesti tahu dia nomor neneknya kalau seandainya dia pergi ke sana untuk mendoakan, dan mendoakan yang telah dikuburkan, bisa di kuburan, bisa di manapun juga. Ya, di masjid, di rumahnya atau dimanapun dia berdoa, maka bermanfaat untuk yang dikuburkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Kamar yang ada di bawahnya safety tank. Ya. Kamar yang ada di bawahnya safety tank. Kan sholatnya bukan di safety tank ya. Insyaallah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena kalau sholatnya tadi disebabkan ada adanya najis kayak gitu kan. Nah, sekarang kan enggak mau di bawahnya, di bawah lantai. Ya. Taib. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.